بسلامه ديننا ودنيانا واخرنا وبنيه الدعاء والقبول. الفاتحه. Surat Al-Hadid ayat nomor 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nas. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena pengajian Selasa malam Rabu yang lalu, pembicaraan kita mengenai kandungan maksud surat Al-Hadid ini belum terselesaikan, maka pada malam hari ini pembahasan kita bertitik tolak pada materi yang sama, yaitu Surat Al-Hadid ayat nomor 25. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana telah saya sampaikan pada pengajian yang lalu, bahwa di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Antara lain, diutusnya para nabi dan para rasul yang jumlahnya sangat banyak, karena mereka-mereka memang diserahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangani dan menyelesaikan proyek raksasa. Oleh karena itu, di samping pribadi-pribadi para nabi dan para rasul itu memang sudah dilengkapi dengan iman yang utuh dan iman yang tangguh, sekaligus terutusnya para nabi dan para rasul juga dilengkapi dan disempurnakan dengan beberapa peralatan-peralatan yang diperlukan. Antara lain yaitu Alkitab, kitab sebagai buku pedomannya, Al-Mizan, merasa atau timbangan yang harus dijadikan titik tolak untuk mewujudkan keadilan. Dan di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan sasaran, tujuan pokok diutusnya para nabi dan para rasul yang diistilahkan dengan kalimat liyaquman nasu bil qisti, supaya umat manusia berusaha dan berikhtiar untuk mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain, terutusnya para nabi dan para rasul atau misi risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu mencakup 6 bidang sasaran. Yang pertama, dalam rangka memberantas kemusyrikan. Jadi seluruh para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang pertama dalam rangka memberantas kesyirikan atau kemusyrikan. Dengan kata lain, seluruh para nabi dan para rasul dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak seluruh umat manusia supaya benar-benar mampu menjabarkan arti ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid. Apa sebabnya kita sekalian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap syirik atau menyekutukan Allah? Karena kalau toh orang yang menyekutukan Allah itu mau melaksanakan ibadah, maka kadar pengabdian dan ibadahnya tidak bisa mantap. Ini disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat nomor 11. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin in asafahu khairi mutma'an nabih wa in asafatu fitnatu minqalaba ala wajihi khasirat dunia wal akhirah dhalika huwal khusran mubin. Di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, ada sebagian orang yang mengabdi beribadah kepada Allah tetapi atas dasar keraguan-raguan, bukan atas dasar kemantapan. Kalau mereka memperoleh kenikmatan, mereka bersukaria. Tetapi kalau mereka mendapatkan ujian dan cobaan hidup, mereka berbalik 180 derajat, ingkar kepada kekuasaan Allah. Orang yang demikian ini akan memperoleh kerugian yang bersifat ganda. Khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dzalika huwal khusran mubin. Kerugian di dunia, kerugian di akhirat adalah merupakan kerugian yang sangat nyata. Ayat yang kedua yang menunjukkan tentang lemahnya mentalitas yang dimiliki oleh orang yang menyekutukan Allah disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat nomor 40. Masalul ladina tahadu min dunillahi awliya akama salil ankabut utahadat baitan wa inna awhanal buyutila baitil ankabut laukani ya'lamun. Gambaran dan perumpamaan orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada orang mengambil Tuhan selain Allah, menganggap Tuhan selain Allah, itu digambarkan seperti angkabut. Angkabut itu laba-laba. Dalam bahasa Jawanya kolomonggo. Laba-laba atau kolomonggo itu bisa menciptakan sarang rumahnya. Tetapi sebenarnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya laba-laba. Omah sing paling metel niku omahe kolomonggo. Niku bisa disawat watu, ditabrak laler non biar. Demikian pula kalau orang itu menyekutukan Allah, mengambil Tuhan selain Allah, maka pendiriannya akan merupakan pendirian yang rapuh, bukan merupakan pendirian yang tangguh. Oleh karena itu, para bapak dan saudara sekalian, ketuhanan yang Maha Esa, menurut keyakinan kita, umat Islam, sekali lagi saya tegaskan, ketuhanan yang Maha Esa, menurut keyakinan kita, umat Islam, adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Tuhan. Ini ketuhanan yang Maha Esa menurut keyakinan kita. Ataupun menurut keyakinan orang lain, itu silakan. Tetapi menurut keyakinan kita, yang dikandung maksud dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa adalah lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan. Ini tugas para nabi dan para rasul yang pertama. Yang kedua, yaitu dalam rangka melenyapkan fanatisme, atau di dalam istilah bahasa Arab, asabiyah. Fanatisme itu asabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Tidak termasuk kategori umatku yang sempurna siapa saja yang mengajak ke arah fanatisme atau asabiyah. Fanatik kita boleh, tetapi fanatisme tidak boleh. Oleh karena itu, terus terang saja, di samping adanya rasa kebanggaan di dalam hati kecil saya berkenaan dengan banyaknya yayasan-yayasan, organisasi-organisasi Islam yang bersifat sosial, berdiri di berbagai tempat. Tetapi kadang-kadang masalah ini juga mengecewakan. Masalahnya kadang-kadang organisasi-organisasi sosial ataupun yayasan-yayasan itu sedikit cenderung kepada fanatisme. Jadi sedikit cenderung kepada fanatisme. Dia mau menghadiri pengajian kalau yang menyelenggarakan itu golongannya. Kalau tidak, walaupun jauh tempatnya, tapi kalau itu yang menyelenggarakan kelompoknya, kliknya, dia mau datang. Walaupun dekat tetangganya sendiri yang menyelenggarakan, tapi kalau itu bukan kliknya, bukan kelompoknya, biasanya segan dan enggan datang. Bukan kelompoknya, biasanya segan dan enggan datang. Ini sikap begini yang agak mengecewakan. Sebenarnya dengan berdirinya berbagai macam yayasan, berbagai macam organisasi sosial, kita merasa bangga dengan satu harapan, mudah-mudahan kesemuanya itu akan merupakan sarana dan wahana untuk pengembangan ajaran agama Islam. Cuma sayangnya sebagian, tidak seluruhnya, ada kadang-kadang organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan itu dihinggapi penyakit fanatisme. Jadi fanatisme golongan. Walaupun itu benar, kalau bukan dari kliknya, bukan dari kelompoknya, tidak mau menerima. Ini yang tidak betul. Ya. Kita ini kalau kepingin memperoleh keridhaan Allah, sedikit banyak harus meniru orang yang gemar tombok buntut. Bukan tomboknya yang kita tiru, tapi sikapnya. Sikapnya bisa ditiru. Orang yang ahli tombok buntut itu mempunyai satu sikap yang bagus, yaitu tawadhu. Tawadhu itu artinya mau menerima kebenaran, tidak peduli dari siapa saja. Walaupun itu dari orang gendeng, kalau dianggap sip ya ditombokin. Ya, kan? Jadi walaupun itu dari orang gila, dari siapa saja, pokok sip ditombokin. Nah di sini secara sekalian, perlunya kita tidak fanatisme. Artinya, kalau kita ini mendapatkan undangan, dari manapun saja datangnya undangan, asal itu bertujuan baik, dan kita ada kesempatan, datang. Walaupun undangan itu datangnya dari kelompok kita sendiri, kalau kita memang tidak sempat, ya tidak perlu datang. Seperti kemarin malam di Sabilillah itu ada acara tatap muka dengan Bapak Kolonel Purnawirawan Isa Idris, pertemuan yang diselenggarakan oleh Piti. Saya juga penasihatnya Piti, pembinanya Piti, karena repot, undangannya mendadak, ya tak teko. Ya tidak datang. Ini namanya tidak fanatisme. Jangan sampai uang masih waduh, cuma. Iya, mungkin jam 10 lebih jam 10 atau kau ya. Jadi mana mau ini? Tapi lagi sih kalau nanti dapat terjadi. Karena aku yang terjadi. Ini misi risalah yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga yaitu menghilangkan keangkuhan rasial. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka menghilangkan keangkuhan rasial atau istilahnya SARA, sukuisme, agama dan lain sebagainya. Ini dihilangkan oleh Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat nomor 13. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Supaya kita tidak sampai menimbulkan keangkuhan rasial atau tidak sampai terjadi pertengkaran percekcokan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Ibarat seorang bapak, kalau kita ini punya anak yang banyak, ini harus adil. Harus adil. Nah, kalau bapaknya tidak adil, ya anaknya pun kulit kuning, oh di istimewakna. Ya pun kulit ireng, di siak-siakna. Nah ini timbul pertangkaran ini jadinya. Ya. Kadang-kadang ada bapak itu yang tidak adil ini. Yang anak itu yang kulitnya mulus kalau setengah tutup-tutup itu waktu di sini waktu pembuaran fasilitas juga ini yang anak itu rada ireng, dibikin namanya saudara ini nanti akan timbul permusuhan seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Pada zaman Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu agak terlalu cinta kepada Nabi Yusuf dan mengabaikan kepada anak-anaknya yang lain. Jadi misalnya kalau Nabi Yakub itu datang dari undangan, pulang bawa berkat, titik dikena Nabi Yusuf, belum dikena dulure. Selalu diistimewakan, akibatnya timbul kebencian. Wah, anak ini, sing anak Yusuf ditembunnya seumur ya, sing anak. Demikian pula kalau kita ini sebagai seorang bapak yang tidak adil. Nah, sing anak itu nih, dikacak-kacaknya, dicepak-cepaknya. Kayak metuku sing api, sengirung, dilepuknya orangan. Ini timbul rasa kebencian. Wah, ini caranya ya dikeplaki ya sing enak. Nah, sing dulurku sing kuningi sing enak dikeplaki. Ini namanya apa? Namanya kita kurang hati-hati sehingga secara tidak langsung menimbulkan keangkuhan rahasia. Ini yang ke 3. Yang keempat yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dalam rangka melindungi kemerdekaan beragama. Artinya tidak ada paksaan di dalam agama. Sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Amal yang berbicara wujud min billah faqad distansaka bil qiryatil wusta al ayah. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Jadi walaupun kita ini tidak ada paksaan di dalam memeluk agama, artinya kita harus melindungi kemerdekaan beragama. Tetapi secara individual kita harus memantapkan satu keyakinan bahwasanya inna dina indallahi islam wa may yattahi ghairal islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah menurut keyakinan saya adalah ataupun menurut keyakinan orang lain, sekarangmu bahkan beragama Katolik itu, beragama Kondang sekarang itu. Tapi kita secara individual harus mempunyai satu keyakinan, inna dina indallahi. Di sini remaja-remaja Islam, mahasiswa-mahasiswa Muslim dituntut untuk memahami comparison of religion, perbandingan agama, supaya mantap. Ini yang keempat. Lalu yang kelima yaitu menegakkan keadilan. Yang kelima yaitu menegakkan keadilan. Yang di dalam ayat ini diistilahkan al-mizan liyakuma an-nasu bil-qisti, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Kenapa di sini disebutkan an-nas, manusia? Setelah Allah Ta'ala mengutus para nabi, para rasul, dibekali dengan bayinat, dilengkapi dengan Alkitab, al-mizan liyakuma an-nasu bil-qisti. Sebab manusia itu pada hakikatnya dibagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang lupa. Kadang-kadang lupa pada dirinya sendiri, kadang-kadang lupa pada keluarganya, kadang-kadang lupa pada anak istrinya, kadang-kadang lupa pada kewajibannya, dan lain sebagainya. Orang yang lupa ini antara lain disinggung oleh Al-Quran melalui firman-Nya surat Al-A'raf ayat nomor 179. Alaqad darana li jahannama katsiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adallu ulaika hum al-ghafilun. Besok yang dijadikan oleh Allah isinya neraka jahannam itu adalah orang-orang yang punya hati tetapi hatinya tidak pernah dipergunakan untuk merasakan keindahan ciptaan Allah. Punya mata, tetapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Punya telinga, tidak pernah dipergunakan untuk mendengar suara-suara kebenaran. Ya. Ini kata Allah Ta'ala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Al-Quran ini yang mengibaratkan, bukan saya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adallu, malah lebih sesat, lebih kejam daripada binatang. Jadi kadang-kadang manusia itu kalau sudah hatinya beku, telinganya sudah tidak mau mendengar suara kebenaran, matanya sudah tertutup rapat-rapat dari melihat sesuatu yang memantulkan keindahan, ini sudah seperti binatang. Binatang aja tidak ada yang makan anaknya. Ya, kan tidak ada itu. Harimau itu katanya buas, tapi tidak ada ceritanya harimau makan anaknya. Kalau sekarang lo, bapak ngetemunya anak ini, iya apa karena ini? Atau pada asal? Atau itu di masalah-masalah detektif romantika, toskota, di satu daerah, ada bapak kandung menghamili anaknya, ini kan lebih hebat daripada binatang. Iya, Pak? Iya, kalau gajeng mangan kelopo, nyolong kelopo, cukup, lek bajingan, tak uang-uangnya diangkat. Nah ini balik, Pak Adonu. Ini katanya jengkit, a man without reason is abuse in a system. Manusia yang tidak pandai menggunakan akal pikirannya, tidak pernah memperhalus hati nuraninya, lebih jahat daripada binatang yang paling buah. Ini. Supaya sekalian, supaya kita ini tidak termasuk kelompok Al-Hasil ini. Ada satu kisah yang indah di dalam Al-Quran ini, yaitu kisahnya Nabi Sulaiman. Coba saudara buka di dalam Al-Quran surat Naml ayat 16 sampai ayat 19. Walarisa Sulaiman Daud qala ya ayyuhan nasu ulimna man tukatai yaqutina min kulli shay'in inna hadha la yal fadl mubin wa husira Sulaiman tunidun najin wa tukatai farzan hatta idha ataw ala yadun man qalat hamnatun ya yamun udhuli masakinatun la yakunannatun Sulaiman wa junuduhu yam la yashurin فتبس كما ضحك من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Kadang-kadang dia tahu satu suara kiroat yang bersisi tak di rumah. Tak di rumah tapi. Di dalam ayat ini ada satu sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini, ya selain Nabi ya, beliau adalah seorang yang paling alim pada zamannya. Pada saat itu tidak ada orang alim seperti Nabi Sulaiman. Pokoknya paling pintar. Paling pintar. Ya umpama sekarang begitu profesor, doktor, insinyur, S.H.M.A. Pokoknya titelnya petang keranjang hari ini. Umpama sekarang gitu ya. Ini paling pintar. Dan dia paling kaya. Sebagai seorang yang terkaya pada zamannya. Pada saat itu tidak ada orang kaya seperti Nabi Sulaiman. Jadi kapan-kapan nanti kalau kita terfilmnya, saya dulu waktu masih muda pernah nonton film The King Solomon Mines, Kekayaan Raja Sulaiman. Film biarnya ini api-api kok. Saya itu cinta di balik meja. Saya sendiri nonton nang sepelidit dengan. Ini luar biasa. Ya. Jadi pada saat itu beliau sebagai orang yang paling kaya, pintar paling pintar, kaya paling kaya, kuasa paling kuasa. Lu tentaranya Nabi Sulaiman bukan cuma manusia saja, sudah. Tentaranya itu terdiri dari manusia, dari jin, dari burung. Wa husyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Tentaranya itu jin. Lalu manusia, burung. Kehebatannya, keahliannya Nabi Sulaiman tidak semata-mata memerintahkan anak buahnya yang berupa manusia. Sampai angin itu bisa disuruh oleh Nabi Sulaiman. Angin, wah hebat ya. Nah ini sekarang ditiru anak kecil-kecil layangan ya. Angin cili, miri, angin gede, ketong. Itu alirannya Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman, jadi luar biasa. Tapi meskipun beliau ini sebagai orang yang terkaya, sebagai orang yang terpangkat, sebagai orang yang paling pinter, beliau mempunyai kelebihan mampu menangkap suara yang paling lembut, suaranya semut, suaranya semut. Jadi waktu Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya, dengan anak buahnya melewati lembah persemutan, ala Wadi Namli, ya, Wadi Namli itu artinya lembah persemutan. Lalu ada seekor semut yang memberikan komando kepada kawan-kawannya. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ayo semut-semut, ayo kok dulu buka sih. Itu Nabi Sulaiman lihat. Kalau enggak lihat, bisai kan deh. Apa jawab Nabi Sulaiman? Kata bahasa Nabi Hikam Mingkoliha. Beliau tersenyum. Oh enggak semut. Kalau masih sini, enggak dia tak isak. Soalnya foto-foto kau ulangi gusi. Allah. Waduh, hebat ya. Ya awalan, walau semut. Rasanya semut dong, suaranya menurutnya kata-kata gak direken kan. Ya dong, Nabi Sulaiman ini suaranya semut itu harus diperhatikan. Kalau kita ini, rata-rata suaranya menungso, kasih akan. Orang ini dapetnya dan ditupak. Kalau Nabi Sulaiman tidak, suara semut itu diperhatikan. tidak tahu. Barangkali dari nada-nada yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, kadang-kadang sok meremehkan istri. Ya benar pak, karena aku aja penting kalau bojo. Iya dong, kita ini kadang-kadang begitu, mentang-mentang sebagai laki-laki, mentang-mentang sebagai kepala rumah tangga, mentang-mentang punya wewenang. Kalau ada istri itu, ini mas, as, wedok pun. Baik kan, wedok pun. Loh. Ini tidak boleh, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahala khamsatan faqad khasira khamsatan. Siapa yang meremehkan lima golongan akan mengalami lima macam kerugian. Yang pertama, man istakhasa bil ulama khasira fihim. Siapa yang meremehkan ulama akan mengalami kerugian di bidang agama. Wa man istakhasa bil umara faqad khasira dunya. Siapa yang meremehkan penguasa akan mengalami kerugian di bidang dunia. Wa man istakhasa bil jiran faqad khasira manasik. Siapa yang meremehkan tetangga, dia akan kehilangan berbagai macam kemanfaatan. Orang itu kalau meremehkan tetangga akan kehilangan berbagai macam kemanfaatan. Artinya kalau kita ini meremehkan tetangga, kita tidak akan bisa mengambil manfaat daripada adanya tetangga itu sendiri. Tapi kalau kita hubungan dengan tetangga baik, masya Allah, manfaatnya besar sekali. Ya dok, ini dirasakan oleh ibu-ibu. Kata nyambel, kentean terasi, jalan tonggok. Ya dok, kata nyambel, kentean iya, jalan tonggok. Kata nyambel, kentean lombok, jalan tonggok. Asal kasa pendino. Asal kasa pen, kasa pendino, kasa pendino tuh, belengar ya. Ya dok, ini tetangga. Yang keempat, wa man istakhasa bi ahli faqad khasira mawaddah. Siapa yang meremehkan istrinya, dia akan kehilangan keharmonisan di dalam rumah tangga. Akan kehilangan keharmonisan di dalam rumah tangga. Loh, kita ini tidak boleh meremehkan istri. Sebab bagaimanapun saja, istri itu jasanya juga banyak itu. Muamil itu yang wesok-wesok lagi rumah lo dibantuk-bantuk itu. Ya kita nolak, aku nama Maya aja lari ke tangkok ini. Iya dok. Ya memang betul pak. Ya saya gak membela wanita ya. Memang begitu, istri itu jasanya banyak. Kan saya sering cerita, istri itu masya Allah barokah. Barokah dan murah. 2500 all in. Loh kalau istri itu biar 2500 kan juga all in. Tak sarapani, tak ngomongi anak, tak umbah-umbahi, tak makan siang, tak digetir. 2500. Kalau si ngalun-ngalun itu jagongan tok, 2500 dari ya. Cari ini arek-arek, taruh diri aku. Cari ini arek-arek. Ya ini ya, jadi kita tidak boleh meremehkan istri. Tidak boleh meremehkan istri, apalagi kalau istri kita ini sudah jadi ibunya anak. Masya Allah, ya di samping apa itu memasakkan makanan kita, menyucikan pakaian kita, masuk merumah anak kita, sekaligus jadi guru taman kanak-kanak anak kita. Iya kan? Ya iya, kalau ibu itu yang mulai anaknya telaten gitu. Saya enggak cerita orang lain, saya sendiri nih enggak bisa ngomong anak. Kalau ibu itu, kalau saya macam-macam tak banting gini. Enggak bisa, ngomong itu enggak bisa. Ya oleh kasar itu, oleh keras itu. Nah ibu itu telaten, sini anu. Ya kalau saya kesian gitu, lebih-lebih kasih mari hari ini. Jadi kita tidak boleh meremehkan. Makanya kita perlu meniru sedikit ataupun banyak meniru Nabi Sulaiman. Meskipun jadi orang pinter, siapa tahu saran yang kita terima dari orang yang di bawah kita itu mengandung nilai kebenaran. Ya dok, makanya terus terang saja saya ini bertambah lama tambah cinta sama Ustadz Umar Fofana itu. Soalnya beliau sering negur saya ke rumah. Oh kan kemarin apa enggak? Anu, kadang-kadang bacaannya dianggap kurang benar, kadang-kadang keterangannya dianggap kurang panjang, kurang luas dan lain sebagainya. Yang namanya manusia mesti ada sekulisannya, ono ketulusite, ya dok. Nah ini memang bagus ini. Jadi kita perlu menerima saran orang lain. Siapa tahu? Barangkali saran yang disampaikan oleh orang itu memang mengandung nilai-nilai kebenaran. Tidak berdiri kita itu apa saja. Jadi walaupun kita ini ustaz, ya saudara-saudara boleh lah negur saya. Ya boleh, asal benar. Kalau teguran saudara itu betul, saya mau terima. Ya. Ini. Jadi walaupun kita jadi apa saja, supaya meniru Nabi Sulaiman. Begitu mendengar suara semut, apa kata Nabi Sulaiman? Kata bersama, dohikam minkul dia. Beliau tersenyum. Dan beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ini golongan yang pertama, golongan orang yang lupa. Yang kedua, manusia itu ada yang termasuk golongan muhtik. Muhtik itu bukan orang yang lupa, tapi orang yang keliru. Pola berpikirnya keliru. Ya. Jadi kalau yang ghafil tadi, contohnya nang masjid gak sandalan, mulai sandalan. Kalau yang kedua ini enggak, nang masjid nang sandalan, tapi elek. Mulai api, ini namanya muhtik namanya ini. Jadi buta sandal elek, mulai sandal, sandal api. Ini namanya muhtik. Orang yang keliru. Orang yang keliru itu adalah orang yang mempunyai pendapat bahwa ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, tangkap yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, harta benda yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak dimintai pertanggungan jawab. Ini namanya orang yang keliru. Bagaimana? Yang betul, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu pangkat kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini akan dimintai pertanggungan jawab. Sebab semuanya itu ujian. Seperti Nabi Sulaiman menerima kerajaan Ratu Balkis. Begitu Nabi Sulaiman menerima kerajaan Ratu Balkis, dipersembahkan di hadapan beliau, apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'asyuru am akfur. Ini adalah anugerah Allah untuk aku, untuk menguji aku, apakah dengan ilmu ini, apa dengan kedudukan ini, apakah dengan harta benda itu, saya menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Ini bisa dibaca di dalam Al-Quran surat Naml ayat 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'asyuru am akfur. Jadi segala macam pemberian yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini cuma merupakan ujian. Cuma merupakan ujian. Tapi ane sugih. Syukur apa gak syukur? Tapi ane pinter. Syukur apa gak syukur? Jadi saudara-saudara, kalau kuliahnya itu tingkatnya tambah tinggi, tambah syukur. Ya tak? Waktu waktu di SMP, ibadah, keterandes, prei, kandes. Iya dong, itu di keterandes, saya prei. Saya prei, wah, apa-apa tidak perlu, aloh. Mangat, tak kecilin kelelek. Ini tidak betul ini, ya. Jadi ilmu, harta, apa saja, ini akan merupakan ujian. Akan merupakan ujian. saudara harus bersyukur, alhamdulillah awak itu diparingi ilmu. Dengan ilmu saya berharap mudah-mudahan saya memiliki kejelian mata hati. Kejelian mata hati. Orang ini kalau melihat sesuatu dengan kejelian mata hati, walaupun nampaknya indah, dia tidak keburu bangga. Mulai saman tadi yang saya melencer, malam minggu melencer dengan batu, waduh, belok kelasa. Hebat apa tak hebat? Hebat apa tak hebat? Hebat, saya melencer. Saya ngomong batu diri, menangis, buak-buak dia. Gitu loh. Nangis, buak-buak, kuatari, gila nang pinggir, wuh, mimin. Kula bisa cerita sebab kula ini malam minggu, muka mereka. Ya takkan dia nopo, sana seneng, beto asa, wah. Ini namanya kita harus memiliki kejelian mata, mata hati. Ya. Ini ilmu. Jadi kalau kita diberi ilmu, kita ini harus merasa mendapatkan anugerah Allah. Semoga ilmu kita ini ditambah dan manfaat, manfaat. Sebab orang ini kalau ilmunya mapan, saudara ya, bertambah pinter, dia bertambah menyadari kekurangannya. Kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kullama zada ilmi araftu jahli. Kalau ilmu saya bertambah bodoh. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya kemarin baca surat kabar SI itu. Ya. Di halaman pertama itu ada foto yang menerangkan tentang apa itu tanda lalu lintas di Fakultas Pertanian Unpad. Gontak ye, is mokong kembos. Ini bahasa Inggris campur cara Jawa. Gontak ye, jangan parkir di sini. Is mokong kembos. Orang-orang ini berlalu cara Inggris, mokong ya. Ya, pokoknya gak boleh parkir di sini. Siapa yang parkir di sini, mokong kembos. Iki orang yang saya bilang, bukti, itu cara apa ini? Mokong kembos. Kelemahan kita, saudara. Kelemahan kita. Jadi kita begitu. Kalau kita diberi ilmu, diberi harta, diberi pangkat kedudukan, ini kesemuanya supaya disadari adalah ujian dari Allah. Sudah. Ini yang dimaksudkan kita harus meniru, mencontoh daripada Nabi Sulaiman. Di samping Allah Ta'ala mengutus para nabi, para rasul itu dibekali dengan bayinat, dengan kitab, dengan mizan. Liyakuman nasi bilhaq. Wa anzalna al-hadid. Allah Ta'ala menurunkan besi. Artinya menurunkan besi itu dari pertambangan. Di mana besi itu diterangkan di sini? Fihi ba'sul syadidul wa manafi'u linna. Besi itu ada bahayanya, ada manfaatnya. Tergantung siapa yang memegang besi. Oh, besi itu benda mati kok. Iya toh? Pisau itu benda mati. Apakah pisau ini akan mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya? Yang penting itu bukan pisaunya, tapi demen dihenti. Basaruhu ila sab'ati bagi saqib. Matanya sampai bisa melihat langit yang ketujuh. Kuping kita dua, kuping Nabi pun dua. Tapi pendengaran kita lain bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ada yang bisikan 1 meter, suara kecil kita tidak bisa dengar sama sekali. Tapi Nabi Muhammad SAW, sam'uhu yasma'u sariral qalam. Kupingnya Nabi Muhammad SAW bisa mendengar suara pulpen yang ditulis oleh malaikat di arsy. Saudara, ada orang kita yang dengar atau tidak? Ada enggak orang Ansar ini yang dengar? Tidak ada. Tidak ada yang bisa dengar sama sekali. Kakinya Nabi Muhammad SAW dua, kaki kita dua. Tapi kaki Nabi Muhammad SAW jalan dari masjid, dari rumahnya ke masjid atau kemana saja, Ada unta datang cium katanya. Datang cium kakinya, sehingga ada ular juga datang cium kakinya, kemudian memberi salam kepada Nabi itu ular. Kita kalau jalan di jalan ada ular dicium kaki kita, dijijik. Nah ini beda antara kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang mengatakan bahwa Nabi manusia seperti kita manusia, tidak, beda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda juga antara nabi-nabi yang lain, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibedakan. Kepada Nabi Adam dalam Al-Qur'an Allah taala mengatakan ya Adam. Kepada Nabi Nuh, ya Nuh. Ya Ibrahim, ya Ismail, ya Ishaq, ya semua nama-namanya disebut, tapi Nabi Muhammad tidak pernah Allah taala sebut namanya dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu, tidak bilang ya Muhammad, tidak. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, yasin, taha, semua semacam itu tidak sebut. Ya Muhammad, tidak ada. Ada Muhammad di sana. Di Al-Quran, Muhammadun, tapi disambung Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Nah ini saudara-saudara, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya oleh Nabi. Berapa sahabat yang ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mendapatkan ilmu dan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang begitu banyak terpencar waktu Nabi meninggal dunia, terpencar, bukan di Madinah. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Baghdad, ada yang di Iraq, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, ada yang di pegunungan-pegunungan. Mana-mana waktu Nabi meninggal dunia. Tapi siapa yang bisa mengumpulkan ini hadis, saudara? Setelah wafat Nabi, yang jadi khalifah pertama ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun 4 bulan. Tapi belum bisa mengumpulkan hadis di zaman itu. Itu zaman-zaman perjuangan, saudara. Meninggal dunia khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, timbul lagi khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, menjabat menjadi khalifah selama 10 tahun 3 bulan. Juga belum bisa dikumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangan. Diganti oleh khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Jabat menjadi khalifah selama 12 tahun 15 hari. Juga zaman itu belum bisa dikumpulkan hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena zaman itu zaman perjuangan. Diganti oleh khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menjabat menjadi khalifah 4 tahun 8 bulan, juga belum bisa dikumpulkan hadis-hadis itu. Karena zaman itu semua zaman perjuangan. Setelah itu baru dikumpulkan oleh para tabi'in dan para tabi'at tabi'in, terutama oleh imam yang keempat, Imam Hanafi, pada tahun 80. Kemudian pada tahun 120 juga dikumpulkan lagi hadis-hadis Nabi oleh Imam Malik. Kemudian pada tahun 150 Hijrah dikumpulkan lagi hadis-hadis Nabi oleh Imam Syafi'i. Maka pada tahun 180 dikumpulkan oleh Imam Hambali. Ini dengan payah, saudara-saudara. Ulama-ulama bukan gampang kumpulkan hadis. Bukan seperti ulama di zaman sekarang, saudara. Ulama di zaman sekarang kalau mau 10.000 hadis, 20.000 hadis, tinggal masuk di toko saja, beli, dapat 20.000 hadis. Tapi ulama mati-matian. Imam Bukhari sampai meninggal dunia di tengah jalan, saudara. Kenapa? Karena mencari ilmu. Mencari ilmu daripada Nabi, mencari hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah imam yang keempat, timbul lagi Imam Bukhari pada tahun 200. Timbul lagi imam yang lain, Imam Muslim pada tahun 203. Timbul lagi Imam Abi Daud pada tahun 230. Timbul lagi Imam Nasai, Imam itu, sampai Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi, semua mengambil ilmu dari imam yang empat ini, saudara. yang mana saja. Jadi, ada yang mengambil dari Imam Syafi'i, ada yang mengambil dari Imam Maliki, ada yang mengambil dari Imam Hanafi, ada yang mengambil dari Imam Hambali. Nah ini saudara, tapi kalau kita dari nenek moyang kita, dari dulu kala sampai sekarang ini kita bermadhab Imam Syafi'i, yang tua-tua kita, ulama-ulama kita mengambil dari gudangnya Imam Syafi'i, saudara-saudara. Jadi kita, saudara-saudara, sekarang saya mau tanya juga kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara cinta kepada para ulama atau tidak, saudara? Cinta. Karena ulama lah yang membawa ilmu kepada kita. Kalau tidak ada ulama, kita tidak kumpul semacam ini di sini, saudara. Karena adanya ulama. Ulama mengambil ilmu daripada ulama lagi. Ulama daripada ulama. Ulama daripada ulama. Terus sampai Imam Syafi'i, imam kita, saudara. Imam Syafi'i mengambil kita ilmu dari guru-gurunya. Di antara gurunya ialah Imam Malik. Imam Malik mengambil lagi daripada guru-gurunya. Di antara gurunya ialah Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi berguru lagi kepada Imam Ja'far al-Sadiq. Imam Ja'far al-Sadiq berguru kepada Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir berguru kepada Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin berguru kepada ayahnya, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib berguru kepada Rasulullah. Rasulullah daripada Malaikat Jibril. Jibril daripada Rabbil Alamin. Ini bertali-tali, saudara. Ulama dari ulama, dari ulama, dari ulama, sampai kepada Rasulullah SAW. Ulama inilah yang harus kita ikuti. Itu sampai tidak ada terusannya, ini jangan diikuti oleh kita. Ulama yang sampai kepada Rasulullah, itulah yang harus kita tekun kepadanya. Cinta kepadanya, ikuti perjalanannya. Terima kasih. Demikian tadi dan ceramah yang telah diberikan oleh Yang Mulia Sahabat Kusum Abdullah Al-Hajjaj dan Bogor yang telah diberikan yang terbedek. Semoga dengan mengikuti yang tadi kita semua beroleh taufik dan hidayah Allah. Sekian saja rancangan firman dan sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.